Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwatil kiram, azani wa azakumullahu jami'an. Qadallah masa wa fa'al. Ya, kita alhamdulillah ala kulihal masih bisa merasakan taklim walaupun tidak bertatap muka. Tapi ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar untuk kita ingin terus menjaga istiqamah di dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah di antara kita yang akan sabar menghadapinya dan tetap berada di atas al-haq kebenaran. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali di majelis yang sering kita lakukan, dan kita berdoa kepada Allah mengangkat wabah penyakit ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, dakwah, taklim dan yang lainnya. Juga peringatan untuk kita mensyukuri nikmat betapa kesempatan dengan dulu thalabatul ilm yang begitu berharga ketika sudah tiadanya. Maka mudah-mudahan setelah wabah ini kita semakin semangat di dalam mencari ilmu, di dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Melanjutkan kajian yang ada di Bogor, pada waktu yang lalu kita telah membahas di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang sifat-sifat yang disyaratkan untuk kita memilih teman. Dan sudah kita sebutkan syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di antaranya sebagai muraja'ah, yaitu ayakuna akilan, husnul khuluq, ghairu fasiq, wala mubtadi, wal haris ala dunia. Yang pertama, sifat teman itu adalah akilan, teman yang berakal. Yang kedua, husnul khuluq, mempunyai akhlak yang baik. Wal fasik, bukan orang fasik. Wal mubtadi', bukan pula ahlu bid'ah. Wal harisu 'ala dunya, dan bukan yang bersemangat terhadap dunia. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, atau lima sifat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Selanjutnya qala al-Allamah Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, faslun fi bayan ma'ala al-insan akhihi min al-huquq, yaitu fasal penjelasan tentang apa yang wajib bagi seseorang terhadap saudaranya dari hak-hak. Artinya akan dijelaskan di sini tentang hak-hak apa saja yang harus kita tunaikan untuk saudara kita. Beliau menyebutkan haqqul awwal, hak yang pertama, yaitu qada'ul hajat wal qiyamu biha, yaitu di dalam menunaikan kebutuhan dan melakukannya, menegakkannya, menunaikannya, kebutuhan-kebutuhan saudara kita. Dan juga para ulama menjelaskan dalam kitab yang lainnya, yaitu hukum fil mal, terkait dengan kebutuhan. Di sini adalah al-hukuk fil mal, hak dalam masalah harta. Dan juga di sana termasuk pula dalam kebutuhan ini adalah ketika seorang butuh mendapatkan pertolongan dari kedudukan yang kita punya, yaitu dengan al-jah, kedudukan. Juga termasuk di dalam al-hajat di sini adalah it'amul ikhwan wa kiswatihim, yaitu memberikan kebutuhan sandang pangan, ya, sandang pangan, yaitu makanan dan pakaian saudara-saudara kita. Ini termasuk al-hajat, yaitu menunaikan kebutuhan saudara kita. Juga termasuk di dalamnya adalah al-i'ana binafsi wal badan fil qadal hajah, membantu dengan dirinya dan dengan dirinya dan badannya dalam menunaikan hajat sebelum diminta, dan bahkan mendahului kebutuhan-kebutuhan saudaranya di atas kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Demikian disebutkan oleh para ulama. Yang beliau sebutkan di sini, wadzalika darajat, hal tersebut ada beberapa tingkatan derajat. Adnaha, yang paling terendahnya adalah al-qiyam bil hajah inda su'al wal qudrah, lakin ma'al bashashah wal ibtishar. Iya, yang paling terendahnya adalah menunaikan kebutuhan-kebutuhan ketika diminta, tentunya dalam keadaan dia mampu. Akan tetapi tentunya disertai dengan basyasyah, lapang dada, gembira, senang, basyasyah berseri-seri. Artinya menunjukkan Nah, senang kalau dia memenuhi kebutuhan saudaranya walaupun diminta. Ini tingkatan yang paling terendah. Ima dalam masalah harta, misalnya dia butuh atau pakaian atau makanan. Nah, ini tingkatan yang paling terendahnya. Atau kedudukan, seorang punya kedudukan di sebuah instansi atau di instansi pemerintah atau instansi swasta, dia butuh kepada perusahaan atau pemerintahan, kemudian dia minta kepada saudaranya untuk ditolong karena dia punya kedudukan. Ya, maka permintaan ini dan dia menunaikan hajat saudaranya, ditunaikan permintaan hajat saudaranya. Nah, dengan permintaan ini dikategorikan masuk ke dalam tingkatan yang paling terendahnya. Nah. Ya. Wa wasatuha al-qiyam bil hawaij min ghairi su'al. Yang pertengahannya adalah menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya tanpa diminta. Ini tingkatan yang paling tengah. Wa 'alaha taqdimul hawaij wa 'ala hawaij an-nafs. Mendahului kebutuhan-kebutuhan saudaranya di atas kebutuhan sendiri, atau yang disebutkan oleh kita tadi tambahan, yaitu di atas kebutuhan khusus dia. Nah, ini tingkatan tertinggi di dalam qada'il hajah, di dalam menunaikan kebutuhan saudaranya. Nah, hal ini masuk dalam pengamalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang saling berkorban karena Allah. Entah dalam masalah harta, menolong dalam masalah harta, dalam masalah kedudukan, menolong dengan dirinya dan badannya. Yaitu seperti dalam sebutkan di dalam hadis yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala haqqat mahabbati al-mutabadilina fiyya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu hadis qudsi, Allah berfirman, pantaslah berhak mendapatkan kecintaanku lil mutabadilina fiyya, orang-orang yang saling berkorban karena aku atau di jalanku. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk perbuatan ihsan yang muhsin. Karena disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, di antara ihsan ya kepada hamba-hamba Allah yaitu dengan harta, ya al-mal, al-jah, al-ilm, al-badan, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ilmunya, dengan badannya. Berbuat baik dengan harta, banyak contohnya, antum insyaallah paham. Kemudian dengan kedudukan seperti yang sudah disebutkan tadi, dengan ilmu, memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian juga ya dengan badan, dengan membawa barang-barang atau membantu dengan badannya, dengan dirinya. Demikian disebutkan oleh para ulama yang lainnya rincian dari derajat ini, yaitu bahwasannya seseorang ketika berkorban memberikan harta ya kepada saudaranya ada 3 tingkatan seperti yang disebutkan di sini. Rinciannya antakuma bihajatihi min fudlati malika fa idza sanahta lahu haja wa kanat indaka fudlah an hajatika ataitahu ibtidaan walam tahujuhu ila su'al fa in ahwajatahu ila su'al fa huwa ghayatut taqsir fi haqqil ukhwa. Nah, engkau menunaikan kebutuhan saudaramu dengan harta dari harta kelebihan atau dari kelebihan hartamu. Maka ketika engkau memberikan kebutuhan, menunaikan kebutuhannya dengan harta lebih dari kebutuhanmu, engkau memberikannya secara langsung tanpa diminta. Ya, tanpa diminta. Nah, ini dikatakan atnaha yang paling rendahnya. Dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan kalau diminta itu yang paling terendahnya. Para ulama yang menjelaskan yang lain, kalau tidak diminta dari sisi ya harta, dan itu ada harta kelebihan, ya kita punya kelebihan harta, ini masuk kategori yang paling rendahnya. Kalau diminta, wa huwa ghayatul taqsir fi haqqil ukhuwah, itu adalah puncak dari kurangnya di dalam menunaikan hak saudara. Yang kedua, tingkatan yang kedua dalam masalah memenuhi kebutuhan dengan harta ini, tingkatan yang kedua, antanzilahu manzilata nafsika wartardha bimusyarakatihi iyyaka fi malika wa nazuluhu manzilatak hatta tasmaha bimusyaturatihi fil mal. Yang kedua adalah engkau memposisikan saudara tersebut sama posisinya kedudukannya dengan dirimu, dan kau ridho dia ikut serta denganmu di dalam harta. Nah, maka engkau memposisikan dia seperti dirimu, memberikan toleransi ya dengan apa yang ada pada harta-hartamu, dengan syarat-syarat di dalam hartanya. Nah, seperti dikatakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kana ahaduhum yasukku izarahu bainahu wa bainakhi. Ya, ada seorang di antara mereka berat untuk memberikan upah antara dia dan antara saudaranya. Iya, ini saking sudah seperti dirinya sendiri. Maka saudara sendiri harus diupah. Nah, dan dia rela ikhlas. Karena disebutkan pula di antara hak, di antara hak-hak saudara adalah al-ikhlas di dalam persaudaraan. Yang ketiga adalah yang paling tertingginya, antu'tharahu atau antu'siruhu, antu'sirahu ala nafsika wa taqaddam hajatahu ala hajatik wa hadhi ratbata as-sadiqin wa muntaha darajatil mutahabin. Yaitu dia mengutamakan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri, mendahului kebutuhan saudaranya di atas kebutuhan diri sendiri, dan ini adalah tingkatan para syudiqin, orang-orang yang jujur. yang benar dan tingkatan yang paling tertinggi dari orang-orang yang saling mencintai. Masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat ke-9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashshuh nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih mengutamakan ya, dibandingkan dirinya, diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri ya butuh. Dan barang siapa yang dia memberikan ya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Padahal dalam keadaan dia butuh, dikatakan orang-orang yang beruntung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri-ciri sifat mereka orang beriman adalah amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan urusan mereka, ketika adanya urusan mereka, saling bermusyawarah di antara mereka. Syahidnya di sini, dan dari perkara yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka berinfak. Ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang beriman, yang mereka yang cirinya adalah orang-orang yang peduli terhadap saudaranya, memberikan kebutuhan saudara-saudaranya. Kemudian kalau dari sisi kedudukan, kebutuhan dalam masalah kedudukan, disebutkan wa'alam man us'ida bijahi salatul hukuk. Wajib bagi orang yang dibantu dengan kedudukan, ia mempunyai 3 hak. Yang pertama, ia mudah memberikan pertolongan, gembira dan tidak merasa berat, tidak terpaksa. Karena ada, ya, mungkin di depannya memberikan pertolongan. Karena masya Allah, ya, biaya misalnya dikeluarkan itu lumayan besar, 6 jutaan. Tapi dia belakang menceritakan, seakan-akan terpaksa, merasa berat. Ini iya, berarti dia tidak menunaikan hak saudaranya dengan ikhlas. Karena syarat seseorang memberikan bantuan dengan kedudukan, dia memberikan dengan mudah pertolongan, gembira, senang, dan tidak merasa berat. Iya, tidak memberatkannya, sehingga dia dan juga tidak terpaksa, tidak ada keterpaksaan. Yang kedua adalah menjauhi istitalah, balas budi, menjauhi balas budi. Ya, watarkul intinan, meninggalkan untuk dibalas. Naam. Demikian. Kemudian yang ketiga, ala yukrimu bimashkur sa'yahu taqri'an bidhanbin wala tabikhan alal hafwah. Yang ketiga, jangan diiringi dengan minta terima kasih dari bantuannya. Artinya ada harus adanya balas budi. Ya, sehingga menyeret padanya pada perbuatan dosa. Juga jangan memberikan bantuan dengan kedudukan ini dalam perkara-perkara yang padanya ada dosa dan kejelekan. Dan hal ini dicontohkan oleh para salaf terdahulu. Iya, seperti sudah ma'ruf di kalangan para sahabat bagaimana bagaimana kesungguhan mereka mewujudkan rasa cinta kepada saudaranya dengan berkorban. Nah, dan sering kita dengar kisah-kisah mereka, di antaranya ketika hijrahnya Abdurrahman bin Auf ke Madinah dalam keadaan fakir, tidak memiliki sesuatu apapun. Nah, kemudian ditolong ya oleh para kaum Ansar. Nah, tapi beliau karena zuhudnya beliau dan beliau menjaga kehormatan beliau, mengatakan barakallahu lak fi ahlika wa malik walakin dullani ala suq. Ya, semoga Allah memberkahi engkau pada keluargamu, pada hartamu, tunjukkan aku ke pasar. Nah, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan ma'ataitu ahadan malan illa wa ana astaqiru wa inni astahi minallahi ajza wa jal in sa'altallah ya ajza wa jal li akhi min ikhwani wa abkhal anhu bidunya. Wahidah kana yom al kiamah qila li lau kana ti dunya biyadika kunta abkhal. Kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, tidaklah aku ketika memberikan kepada seseorang harta kecuali aku akan merasa ya itu sedikit yang diberikan, dan sebenarnya aku malu kepada Allah. Iya, ketika aku minta kepada Allah karena saudaraku, dari karena ketika aku diminta oleh saudaraku dari saudara-saudaraku, kemudian aku bakhil darinya. Iya, saudaraku minta ya karena Allah. Kemudian aku bakhil, tidak memberikannya dari dunia. Maka ketika nanti di hari kiamat dikatakan kepadaku, kalau seandainya dunia di tanganmu, iya, apakah kamu akan bakhil? Ini ucapan yang sangat luar biasa dari Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dengan dermawannya. Dan juga masih banyak dari kalangan para ulama yang atau para salaf bagaimana tatbik perwujudan mereka di dalam cinta kepada saudaranya, menunaikan hak-hak saudaranya. Bahkan Ali radhiyallahu an pernah mengatakan dalam sebuah asar, la isruna dirhaman atai u'tiha akhi fillah habu ilayya min an tasaddaq bi mi'ah dirham ala masakin. Kata Ali radhiyallahu anhu, sungguh la 20 dirhaman, sungguh 20 dirham aku memberikannya kepada saudaraku di jalan Allah lebih aku cintai dibandingkan aku bersedekah dengan 100 dirham kepada fakir miskin. Artinya infak kepada saudara, ya saudaranya. Nah, walaupun dia bukan satu nasab, saudara seiman, temannya, sahabatnya, ini lebih afdal dia infakkan kepadanya dibandingkan pada sodako kepada fukor. Apalagi saudaranya, temannya, sahabatnya fukor. Tentunya mendapatkan banyak keutamaan. Dan hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini yang disahihkan oleh Syekh Muslim Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum min nas wahabul a'malillah aja wajal sururun yadkhuluhu al-muslim aw yakshifu anhu qurbatan aw yaqdi anhu daynan aw yatrudu anhu jau'an wali'an amsiya ma'a akhin fi hajati ahabbu ilayya min an a'takif fi hadal masjid sahran wa man kaffa ghadibah satarallahu awratah wa man kadhima al-ghaydah wala sya'a ayamdiyahu amdah mala'a Allahu qalbahu raja'an yawma al-qiyamah wa man masa ma'a akhi fi hajah hatta tahmiya'u lahu asbatallahu qadamahu yawma tazulu al-aqdam wa inna su'ul khulqi yufsidul amal kama yufsidul khal al-asal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas ilallah ta'ala anfa'uhun nas, anfa'uhun linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabul a'mal ilallah sururun yadkhuluhu alal muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya yang muslim. Allah syifa anhu qurbah, atau dia menghilangkan kesulitan-kesulitan dari saudaranya. Allah qdi anhu dainan, atau dia membayarkan, menunaikan hutangnya, menghilangkan beban dari hutangnya. Ini termasuk juga qadal hajah fil mal, yaitu menunaikan hajah pada saudaranya yang terlilit hutang. Ayat rudu anhu jau'an, atau menghilangkan dari saudaranya itu rasa lapar. Ini amalan cinta oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wali an amsiya fala an ansiya ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid sahran. Sungguh aku berjalan bersama seorang saudara fi hajah, untuk menunaikan hajat kebutuhannya, itu lebih aku senangi, lebih aku cintai dibandingkan aku dengan iktikaf di masjid ini selama satu bulan. Yang kita tahu bagaimana ya pahala, besarnya pahala iktikaf di masjid. Ya, di bulan, di akhir bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan. Tetapi di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya ketika seorang saudaranya butuh kepada dia, itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW memberikan hajat, menunaikan hajat kebutuhan saudaranya dibandingkan etika. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat. Ia ditegur, ada seorang sahabat yang dia, atau seorang salah seorang salaf terdahulu, dia sedang itikaf, saudaranya butuh kepadanya, kemudian ditegur bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan dalam seperti hadis ini. Kemudian ia kabarkan kepada saudaranya, kemudian dia keluar, kemudian dia meninggalkan itikaf untuk keluar bersama mereka, saudara-saudara yang membutuhi, yang membutuhkan pertolongan dia. Kemudian juga termasuk amalan yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, wa man kaffa ghadibahu satarallahu auratah. Barang siapa yang dia menahan marahnya, ya, Allah akan tutup auratnya. Wa min kadzimil ghaidhi, dan termasuk kadzimil ghaidh. Nah, yaitu yang disebut al-hilm. Dia mampu untuk membalas, meluapkan amarah. Iya. Tapi dia tahan. Nah, walaupun dia mampu, karena memilih perkara yang lebih baik dari itu. Ini al-hilm. Walau sya'ayam diyahu amdah. Kalau dia menghendaki untuk menghilangkannya, akan Allah iya, hilangkan kejelekan-kejelekannya. Ma'alallahu qalbahu rajan yaumil qiyamah, Allah akan penuhi hatinya, yaitu harapan di yaumil qiyamah nanti. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tahayya'a lah asbatallahu qadama yauma tazul aqdam. Dan barang siapa yang dia berjalan bersama saudaranya di dalam memenuhi kebutuhannya, satu kebutuhannya, sampai tertunaikan kebutuhan untuknya, Allah akan kokohkan kakinya pada hari nanti, akan tergelincir kaki-kaki di yaumul kiamah nanti. Nah, begitu besar pengorbanan terhadap saudara, tentunya juga begitu besar pula pahalanya. Nah, di mana kita membutuhkannya? Yaitu kekokohan, pijakan hati kita nanti yaumul qiyamah, yang dikatakan ya yaumun tazulul aqdam, tergelincir kaki-kaki itu, yaitu masuk ke dalam neraka. Maka dengan amalan yang sangat besar ini, yaitu menunaikan hak-hak saudara kita, Allah akan kokohkan pijakan kaki kita di yaumul qiyamah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna su'ul akhlaq yufsidul amal kama yufsidul khal al-asal. Dan sesungguhnya akhlak yang jelek itu akan merusak amalan, sebagaimana cuka merusak madu. Nah, makanya dikatakan oleh Muqaddam al-Maqdisi rahimahullah, kita lanjutkan, waqad kana ba'du salat yatafaqidu 'iyalu akhihi ba'da mautih 40 sana fayadhha wa ijahum. Maka sungguh telah ada sebagian salaf ketika wafatnya saudaranya, keluarga saudaranya. Naam, atau ya, beliau menanggung keluarga saudaranya ketika setelah meninggal saudaranya tersebut 40 tahun ia menunaikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Naam. Demikian. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan, dan mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan pada hak yang berikutnya. Wallahu alam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.